aku lagi. Kau meminta aku lagi untuk kembali padamu, kekasihku yang dahulu. Sudah cerita laluku, ya sudahlah. Luka tetap luka, sulit untuk terlupa. Luka mengoyak cinta, masih pada saat di aku. Maafkan